الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-63. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan dan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, melanjutkan Babul Adzan wal Iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Sudah kita definisikan apa itu azan, baik dalam pengertian bahasa ataupun dalam pengertian syariat. Hukumnya pun sudah kita sampaikan bahwa menurut mazhab Syafi'i, azan adalah sunnatun kifayah, sunnah kifayah. Dia sunnah dan sifatnya kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka itu mencukupi untuk keseluruhan di satu kampung atau di dalam satu daerah. Begitupun sudah kita sampaikan dalil disyariatkannya azan dan iqamat. Sudah kita sampaikan juga sejarah disyariatkannya azan dan iqamat. Dan terakhir, di pertemuan yang lalu, sudah kita sampaikan permasalahan tentang al-adhanu afdalu minal imamah. Menurut pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya adhan adalah lebih utama daripada imamah, yaitu mengumandangkan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat adalah lebih utama dibandingkan menjadi imam di dalam sholat. Dan sudah kita sampaikan diskusi dan juga ayat-ayat dan hadis terkait dengan permasalahan tersebut. Dan beliau membawakan satu diskusi yang cukup menarik. Kata beliau, bukankah azan itu sunnah muakkadah dan bukankah imam itu wajib? Ya, menjadi imam adalah fardu kifayah. Harus ada yang menjadi imam. Kalau tidak ada imam, ya tidak terlaksana sholat berjamaah. Bagaimana yang sunnah lebih utama daripada yang fardu? Kata beliau, itu mungkin saja terjadi. Sebagaimana di dalam kasus mengucapkan salam, bahwa memulainya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Tetapi memulainya adalah lebih utama daripada menjawab, walaupun memulainya adalah sunnah. karena yang sunnah ini menjadi sebab terjadinya yang wajib. Maka yang melakukan sunnah seperti ini, karena dia telah menjadi sebab terjadinya yang wajib, dia mendapatkan bagian kebaikan dari perbuatan yang wajib tersebut. Begitupun kaitannya dengan azan. Ketika seseorang azan, maka dia memberikan i'lam, pemberitahuan, bahwa waktu sholat datang. Maka datanglah imam, datanglah makmum, dikarenakan sebab dia mengumandangkan azan. Mandalla ala khairin, kata Nabi. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang mereka lakukan. Hari ini ma'asirul muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Di sini beliau berkata, waqila aksuhu, waqil aksuhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebaliknya, yaitu sebaliknya al-imamah dalam sholat adalah lebih utama daripada adzan. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih, yang kuat adalah azan lebih utama daripada menjadi imam. Waqila aksuhu. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya menjadi imam adalah lebih utama daripada mengumandangkan azan. Dan diskusinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Fa in adzanal munfaridu fi masjidin sulliyat fihi jama'atun la yarfa'u sautahu. Apabila seseorang yang munfarid, yaitu sholat sendiri, dia azan di dalam masjid yang telah dilaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sudah selesai, dia baru datang. Lalu dia berinisiatif untuk azan. Sebagaimana sudah kita sampaikan, azan itu disyariatkan baik bagi orang yang sholat jamaah ataupun munfarid, sholat sendiri. Nah, kalau orang yang sholat sendiri ini datang, kemudian dia hendak mengumandangkan azan, lam yarfa sautahu, maka dia tidak mengangkat suaranya. Dia tidak perlu mengangkat suaranya. Bahkan tidak boleh kalau di masjid mengangkat suara setelah azan sholat dikumandangkan. Karena ini akan membuat yashtabihu ala nas. Ini akan menjadikan manusia menjadi ragu, menjadi bingung. Tadi 15 menit yang tadi azan, kok ini azan lagi? Ini bisa menyebabkan manusia menjadi bingung. Oleh karenanya dikatakan di sini, lam yarfa sautahu, tidak perlu dia mengangkat atau mengeraskan suaranya. Wa illa rafa, tapi seandainya orang yang munfarid tersebut sholat di satu masjid yang belum ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah atau belum dikumandangkan di dalamnya azan, maka hendaknya dia mengeraskan suaranya. Walaupun dia sholatnya adalah munfarid, tidak ada orang yang datang misalnya, tetap dia disunnahkan untuk mengangkat suaranya atau menggunakan pengeras suara kalau zaman sekarang. Lalu dikatakan di sini, dasarnya seorang munfarid disyariatkan untuk mengumandangkan azan adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi So'so'ah Al-Ansari. Beliau bercerita bahwasanya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepadanya. Apa kata Abu Sa'id? Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Wahai Abdullah, kata sahabat Nabi, aku melihat engkau suka dengan domba. Artinya suka di sini senang mengembala domba, mengurus domba dan lain sebagainya. Wal badiyah, dan engkau suka padang pasir. Engkau suka badiyah, tempat yang di dalamnya tidak ada bangunan atau tidak ada perkampungan. Engkau suka suasana yang alam terbuka. Ya. Fa in kunta fi ghanamika aw badiyatika, wahai Abdullah, jika engkau sedang mengembala kambingmu, tidak ada manusia di tempat tersebut, atau engkau berada di badui, di tempat yang memang terpencil, tidak ada rumah, tidak ada perkampungan. Fa adzanta bis-salati farfa sautaka bin nida. Kalau masuk waktu salat, kumandangkanlah azan dengan suara yang keras. Walaupun tidak ada siapa-siapa. Ya, keraskan suaramu ketika mengumandangkan azan. La yasma'u mada sautil muazzin. Karena tidaklah suara muazzin itu sampai pada satu tempat lalu didengar oleh jin atau oleh manusia atau oleh sesuatu apapun illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali yang mendengar azannya akan menjadi saksi kebaikan untuknya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, berkata, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini aku dengar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini penting. Namanya mendaki ke puncak gunung, ya tidak ada perkampungan di sana, tidak banyak manusia di sana. Apakah disyariatkan untuk mengumandangkan azan? Ya, disyariatkan untuk mengumandangkan azan, bahkan seandainya kita sendiri dan tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Tapi kalau kita yang sendiri ini masuk ke satu masjid yang sudah dilaksanakan salat berjamaah, apakah masih boleh azan? Boleh. Tapi tidak dengan suara yang tinggi. Hanya sekedar kita saja yang mendengar. Tidak dengan suara yang tinggi. Ya. Kecuali kata beliau, kalau di masjid tersebut belum dikumandangkan azan. Ya, atau belum dilaksanakan salat berjamaah. Dalam kondisi itu diperbolehkan untuk mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa kadza al-jama'atu tsaniyah." Begitupun halnya dengan jamaah yang kedua. Ya. Begitupun halnya dengan jamaah yang kedua. Artinya di satu masjid sudah selesai jamaah yang pertama, ya, lalu datang jamaah yang kedua untuk melaksanakan salat berjamaah, maka mereka tidak perlu mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi, ya, tidak perlu mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari hal ini beliau berkata, lianna dikatakan di sini ada muraf isaut lil munfaridi, tidak perlunya mengangkat suara atau mengeraskan suara bagi orang yang sholat sendiri atau bagi jamaah, ya, bagi yang sholat berjamaah di dalam satu masjid yang telah selesai di dalamnya sholat berjamaah adalah hatta la yashtabihal amru alannas, sehingga tidak menyebabkan manusia ragu atau bingung. Jangan sampai mereka berkata di rumah, tadi sudah azan, kok sekarang azan lagi, apa yang terjadi? Ini menjadikan manusia ragu atau menjadikan mereka bingung. Ya, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, "Wa yusannul jama'atu an-nisa wa yusannu al-jama'atu wa yusannu li jama'atin nisa'i al-iqamatu wa yusannu li jama'atin nisa'i al-iqamatu dunal adhan." Disunnahkan bagi para wanita, bagi para muslimah yang melaksanakan sholat berjamaah, iqamah. Disunnahkan bagi kaum wanita, kaum muslimah yang melaksanakan sholat berjamaah, iqamah dunal adhan. Ya, tapi tidak disunnahkan atas mereka azan. Ya. Jadi kalau ada sekelompok ibu-ibu misalnya mengadakan acara pengajian, ya, mereka berada di dalam satu ruangan, ada 30 orang, 40 orang kaum ibu misalnya, lalu waktu zuhur datang, apakah mereka azan? Tidak perlu azan. Ya, iqamah, silahkan iqamah. Lalu apa bedanya memang, kok azan tidak boleh atau tidak perlu mereka azan, tapi iqamah dianjurkan? Jawabannya kata beliau, لأن الإقامة لاستنهاد الحاضرين إلى القيام للصلاة. Karena yang namanya iqamat itu dikumandangkan untuk membangkitkan orang-orang yang sudah hadir untuk melaksanakan salat. Artinya iqamah itu untuk orang-orang yang sudah ada di tempat tersebut, sudah ada di lokasi. Kita ingin mengajak mereka untuk berdiri, untuk bangkit, melaksanakan sholat. Fala tahtaju ila rafi saut. Maka dalam kondisi ini tidak perlu mengangkat suara. Karena memang hakikat daripada iqamah, ya, meminta orang-orang yang telah hadir untuk bangkit berdiri, ya, mengisi saf yang paling depan, dan begitu seterusnya, ya, untuk melaksanakan sholat. Maka hal ini disyariatkan bagi kaum wanita apabila mereka melaksanakan salat berjamaah. Wal adzanu li'lamil ghaibin. Adapun azan adalah untuk memberitahu orang-orang yang belum sampai ke masjid, yang masih di rumah, yang masih di kantor atau di tempat di sawah atau di kebun. Maka tentunya sudah semestinya azan itu dikencangkan. Sudah semestinya azan itu dikencangkan. Karena hakikat daripada azan adalah al-i'lam bidukhuli waqtis shalah. Pemberitahuan tentang sudah masuknya waktu as-shalah. Pemberitahuan bahwa sudah masuknya waktu shalat. Ini ya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi kaum wanita, kaum muslimah, apabila mereka berkumpul, ya, mungkin mereka belajar tahsin Quran atau mengikuti kajian Islam, lalu berkumpul di dalamnya hanya kaum muslimah saja, apakah disyariatkan azan? Tidak perlu. Apakah disyariatkan iqamah? Ya, disyariatkan atas mereka iqamah. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wala yu'adzinu lil fa'itati fil jadid. Menurut qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika beliau berada di Kairo, di Qahirah, di Mesir, beliau berpendapat tidak perlu mengumandangkan azan untuk sholat-sholat yang terlewat. Ini pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Jadi kalau kita belum sholat zuhur, sudah masuk asar, ya, atau belum sholat subuh, sudah terbit matahari, apakah ketika matahari terbit kita perlu mengumandangkan azan baru kita sholat atau langsung sholat atau bagaimana? Nah, dikatakan di sini wala yu'adzinu lil fa'itati fil jadid. Menurut al-qaul al-jadid, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa tidak perlu dikumandangkan azan. Tidak perlu dikumandangkan azan. Wa yu'adzinu laha fil qadim. Adapun menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu ketika beliau berada di Baghdad sebelum pindah ke Kairo, Qahirah, beliau berpendapat sebaliknya. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat disunnahkan mengumandangkan azan untuk salat-salat yang terlewat. Wa huwal azhar. Ini pendapat yang lebih lebih kuat. Ya, dari sisi dalil ini pendapat yang lebih azhar. Lebih kuat menurut para ulama Syafi'iyah. Apa alasannya qaul qadim lebih kuat daripada qaul jadidnya Imam Syafi'i? Dikatakan karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari hadis yang cukup panjang, dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengkisahkan istirahatnya Nabi di satu lembah, kemudian beliau terlambat melaksanakan sholat subuh hingga beliau terbangun ketika matahari mulai menyinari mereka. Jadi mereka mulai silau dengan cahaya matahari. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau irtahala. Beliau dan para sahabatnya berpindah dari lembah tersebut. Setelah beliau sampai di satu tempat, beliau pun berwudu. Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk melaksanakan qada salat subuh. Nah, di dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, kita mendapatkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya Bilal ibnu Rabah untuk mengumandangkan azan, ya, untuk mengumandangkan azan sebagai, ya, untuk mengumandangkan azan dalam rangka melaksanakan sholat yang terlewat, yaitu sholat subuh dalam kasus hadis ini, yaitu sholat subuh. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat, seandainya pun seseorang belum sempat melaksanakan sholat wajib sehingga dia harus mengqada sholat tersebut, maka tetap disunnahkan atasnya mengumandangkan azan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa dalilnya bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat kalau kita ingin mengqada salat yang terlewat itu tidak perlu azan, tapi cukup iqamah. Beliau berdalil dengan hadis, ya, yang sudah kita baca berkali-kali sebelumnya, yaitu kisah perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana Nabi mengqada zuhur asar maghrib atau zuhur asar di waktu maghrib, dan beliau memerintahkan iqamah dan tidak memerintahkan azan. Sebenarnya kalau di mazhab Imam Syafi'i untuk mengkompromikannya sederhana. Kalau memang kita berpendapat azan itu sunnah, ya selesai permasalahan. Artinya kalaupun tidak dilaksanakan, dicukupkan dengan iqamah, tidak masalah. Nah, ini yang jadi permasalahan, perdebatan di kalangan para ulama. Oleh karenanya sebagian cenderung kepada pendapat wajib. Walaupun mereka katakan fardhu kifayah. Ya, ini mazhabnya Ahmad dan yang lainnya mengatakan hukum azan adalah fardhu kifayah. Ya, karena ada ancaman. ya tidaklah di satu kampung di dalamnya ada tinggal lebih dari 3 orang, kemudian tidak dilaksanakan salat berjamaah, tidak dikumandangkan azan, kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan. Bukankah ini ancaman, celaan bagi orang yang tidak mengumandangkan azan? Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat, disunnahkan mengumandangkan azan bahkan untuk salat-salat yang terlewat, ya, atau mengqadha salat-salat yang terlewat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Fa in fatathu salawatun lam yu'azzin lima ba'dal ula." Ya. Apabila seseorang terlewat beberapa sholat, dia belum zuhur, dia belum asar, sudah masuk waktu maghrib. Kata beliau, fa'in fatathu salawatun lam yu'azzin lima ba'dal ula. Kalau seseorang terlewat beberapa sholat, maka dia cukup dia cukup mengumandangkan azan satu kali saja di awal dan tidak perlu mengumandangkan azan untuk sholat yang kedua atau yang ketiga. Seandainya terjadi satu peristiwa di mana seseorang belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, sedangkan waktu isya sudah datang. Ya, azannya berapa kali? Cukup satu kali saja. Selebihnya apa dong? Selebihnya qomat. Selebihnya kok qomat. Ya. Selebihnya cukup qomat langsung sholat. Tapi di awal, di sholat yang pertama, disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Ya. وَيُكِمُ لِكُلِّ وَحِدَةٍ. Azan satu kali, tapi iqamah untuk setiap sholat yang terlewat atau belum sempat dikerjakan. Hal ini ma'asirul muslimin, kata beliau, adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qal kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fahubisna an salati zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Masya Allah. Suatu ketika, kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kami terhalang dari melaksanakan zuhur, asar, dan maghrib, dan isya. Terhalang dari melakukan zuhur, maghrib, asar, maghrib, dan isya. Apa yang terjadi? Fashtadda dhalika alaiya. Itu menjadi kondisi yang genting bagiku. Ya, artinya kami menjadi bingung bagaimana kami belum melaksanakan 4 salat sekaligus. Fakultu fi nafsi. Maka aku berkata dalam diriku, berbisik dalam hatiku, nahnu ma'a rasulillah fi sabilillah. Ya sudahlah, kita kan sama Rasul dan kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa aqama. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk iqamah. Rasul memerintahkan Bilal untuk iqamah. Fasalla bina zuhra. Maka Nabi pun salat zuhur bersama kami. Kemudian qomat lagi lalu salat asar. Kemudian qomat lagi salat maghrib. Kemudian qomat lagi barulah beliau salat isya. Ya. Nah, ini banyak faedahnya di dalamnya. Bukan hanya terkait masalah azan dan iqamah, tetapi di dalamnya ada kaitan dengan tartib, ya, tartib qada al-fawaid. Bahwa ketika kita mengqada salat-salat yang terlewat itu dibuat tartib. Artinya walaupun itu masuk waktu isya, tetapi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi zuhur. Beres zuhur qomat asar. Beres asar qomat lagi maghrib. Habis maghrib qomat lagi untuk salat isya. Jadi harus tartib. Harus tertib. Tidak boleh kita tidak tertib, ya harus tertib. Baik, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah Babul Adzan wal Iqamah, kita coba membacakan lafaz-lafaz azan dan iqamah, ya, menurut pendapat mazhab Syafi'i dan dalil-dalil yang mereka gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin dispenser coklat panas tipe MKS CHT10. Ingin menyajikan minuman coklat panas dengan cara elegan dan profesional? Maxindo punya jawabannya. Dengan mesin dispenser coklat panas tipe MKS CHT10, cocok untuk penggunaan pada hotel, restoran, buffet, kafe, dan usaha lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan dan kompatibel, terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, dilengkapi dengan panel pengatur suhu LED screen, fitur pengaduk otomatis dengan Big Four dan High Rotation Speed Motor, sehingga cita rasa minuman coklat yang didisplay selalu terjaga. Independent on-off switch operation, sistem penghangat elektrik, membuat minuman coklat siap tersaji dalam kondisi hangat, mudah untuk dibersihkan dan juga dibongkar pasang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin food chopper Adin tipe ARD FC300. Kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan nama mata pisau, dilengkapi dengan bowl chopper berkapasitas 1 liter, jar chopper berkapasitas 2 liter, 1 pitir pengocok telur, 1 pengupas bawang, serta 3 set pisau. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menggiling daging, menggiling bumbu, mencacah sayuran, membuat jus buah, mengocok telur, membuat bakso, membuat selai, empasi anak, mengupas bawang, giling jahe dan kunyit, membuat smoothies, dan masih banyak lagi. Desain kompak dan elegan, dengan material berkualitas dan food grade, fitur double speed sehingga membuat processing aneka bahan lebih leluasa, sangat powerful, konsumsi listrik lebih hemat, mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ayakan tepung serbaguna tipe MKS AYK05 dari Maxindo untuk kebutuhan mengayak aneka jenis bahan dengan lebih cepat, praktis, dan hasil lebih halus serta maksimal. Cocok untuk aneka jenis skala usaha dan penggunaan di bidang lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, desain yang kompak serta minimalis. Tersedia dalam 3 jenis fitur saringan, 120 mesh, 200 mesh, dan 300 mesh. Dengan kapasitas produksi 0,5 kg per jam secara kontinu, hasil layakan lebih maksimal serta halus dengan proses kerja lebih cepat. Multifungsi untuk berbagai karakter bahan seperti tepung, granul, produk basah seperti minyak dan jus, medicine powder, liquid, resin, bumbu, herbal, serbuk karbon, grafit, dan masih banyak lagi. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran outlet, sehingga lebih mudah menampung hasil pengayakan, mudah dioperasikan, dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami telah membuka dua layanan, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita menyapa penelpon pertama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ali di Kalimantan Barat. Masya Allah, Kalimantan Barat, Pontianak. Iya Bapak. Silahkan Bapak. Izin bertanya Ustaz, begini. Waktu saya mau sholat, saya kan tersentuh kotoran tidak yang sudah kering Ustaz. Baik. Nah, apakah saya harus mengulang wudhu saya ataupun apakah sholat saya sah? Baik. Nah, itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ali di Kalimantan Barat ya, Pontianak. Allah alam bisawab ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya semua kotoran adalah najis. Semua kotoran adalah najis. Ya, kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran kambing itu najis. Ya walaupun terjadi perdebatan di dalam permasalahan kotoran dari hewan yang halal dagingnya apakah najis atau tidak, tapi pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat mengatakan najis semua jenis kotoran, rausul hayawan najis ya, kotoran hewan itu semuanya adalah najis. Lalu bagaimana seseorang sudah berwudu dan dia hendak melaksanakan sholat lalu dia menyentuh sesuatu yang najis, apakah dia perlu mengulang wudu? Tentunya kata para ulama tidak perlu dia mengulang wudu, tapi cukup dia mencuci tangan. Ya, mencuci tangan memastikan bekasnya hilang. Ya, misalnya baunya misalnya ya, atau warnanya atau lain sebagainya, dicuci saja tangannya. Ketika tangannya sudah dicuci, ya tinggal sholat. Ya, karena menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi beda antara hadas dengan najis. Kalau najis itu bukan dengan berwudu menghilangkannya, tapi dengan beristinja atau dengan cuci tangan atau dengan dicuci kalau itu berbentuk baju, ya itu najis. Tapi kalau wudu itu kaitannya bukan najis tapi hadas. Hadas. Saya berikan gambaran, mohon maaf. Seseorang ketika dia buang air besar, itu yang keluar darinya najis. Ya. Lalu setelah dia buang air besar, dia bersih, membersihkan dirinya dengan melakukan apa yang kita sebut dengan istinja. Istinja. Bersih. Setelah itu dia pakai sabun, selesai bersih. Apakah dia boleh langsung salat? Enggak bisa. Kok gak boleh sholat? Kan dia sudah tidak terkena najis. Iya, najisnya sudah tidak ada. Sudah dibersihkan dengan istinja, dengan cuci tangan. Tapi dia masih hadas. Secara hukum bahwa kondisi dia hadas. Bagaimana cara mengangkat hadas? Yaitu dengan cara berwudu. Bagaimana cara mengangkat hadas? Yaitu dengan cara berwudu. Ya. Jadi Bapak cukup mencuci tangan saja, itu sudah dianggap bersih. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Sukirman di Banda Aceh. Bapak silakan Pak Sukirman. Ya. Sedang di kondisi PCL di Banda Aceh ini sedang ngobrol ya. Nah, sebentar Pak Ustaz ya. Saya mau bertanya, seandainya kucing masuk ke masjid, dia baru beol silanya kan. Nah, bagaimana itu Ustaz? Baik, itu saja. Terima kasih. Ya itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada hadis Abu Qatadah yang menceritakan tentang permasalahan kucing. Bahwa satu ketika beliau hendak berwudu, ketika beliau akan berwudu, ada kucing yang minum. Minum dari air yang ada di bejana yang akan digunakan berwudu. Saat itu, keluarga Abu Qatadah berkata, engkau akan gunakan ini untuk berwudu. Ini kan tadi sudah dijilat oleh kucing. Menurut pikirannya, kalau sudah dijilat kucing, sedangkan kucing makan bangkai, makan tikus dan lain sebagainya, berarti airnya sudah najis, apalagi airnya sedikit, ya, airnya sedikit. Maka saat itu Abu Qatadah berwudu. Tetap berwudu dengan bekas jilatan kucing tersebut. Ya, berwudu dari air yang sudah dijilat oleh kucing. Dan kucing kita tahu makanannya bagaimana. Maka saat itu Abu Qatadah berkata, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kucing itu suci. Innaha minat tawafina alaikum. Karena sesungguhnya kucing itu adalah di antara makhluk yang biasa berkeliling di antara kalian. Kalian berinteraksi dengan kucing. Seandainya kucing itu disamakan hukumnya dengan anjing, maka akan terjadi masyakoh, kesulitan yang luar biasa. Ada masyakoh, kesulitan. Oleh karenanya syariat tidak memberikan beban kesulitan kepada manusia. Maka diringankanlah hukum kucing, karena kehidupan kita sulit dipisahkan dari kucing. Kalaupun saya tidak memelihara kucing, tapi kucing selalu masuk. Ya. Entah dia lewat, entah dia minta makan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya diberikan keringanan. Akan tetapi, kalau memang di kucing itu terlihat ada najis, ya, mohon maaf, na'udzubillahi min zalik, dia habis buang kotoran, lalu di bulunya masih ada misalnya kotoran yang menempel, ya tentunya kalau kena barang, misalnya karpet atau apa, ya dia najis. Dia najis. Atau dia mohon maaf kencing, buang air kecil, itu najis. Itu najis. Ya. Lalu bagaimana? Boleh tidak masuk ke masjid? Tidak ada larangan. Artinya ya ketika pun masuk, selama kita yakin tidak akan mengotori masjid, silakan. Karena hukum asalnya dia hewan yang bersih. Ya hewan yang bersih. Ya, dan jarang sebenarnya terjadi di mana ada kotoran terkena bulunya, misalnya jarang sekali. Apalagi kalau kita lihat, mohon maaf ya, begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hukum yang sesuai. Ya, ketika kucing akan buang air misalnya ya, dia memposisikan dirinya seperti orang yang jongkok. Sehingga kotoran itu mohon maaf keluar dengan sempurna. Ya kecuali kalau kucingnya sakit atau sudah tua dan lain sebagainya, terkadang terkena bulunya, tapi itu jarang. Ya, oleh karenanya syariat memberikan kemudahan, syariat memberikan keringanan. Ya, syariat memberikan keringanan, tapi kan sebagai bentuk kehati-hatian. Saya rasa tidak juga. Ya, selama kita lihat dia bersih ya sudah, biarkan saja. Tapi gimana? Apakah diperbolehkan tinggal? Oh, kalau yang kucing jantan jangan. Apalagi dia biasa apa? Buang air kecil menandai. Karena kan jenis kucing ya, baik itu kucing yang besar seperti harimau atau singa dan lain sebagainya, mereka menandai tempat wilayah mereka itu dengan apa? Dengan cara membuang air kencing ya sebagai penanda. Maka yang kalau yang begitu ya kita katakan, kalaupun kita tidak menzalimi kucing itu ya kita geser saja. Kita suruh dia keluar tanpa memukulnya, tanpa menyakitinya, dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya berniat ingin kurban, tapi akikah belum ditunaikan karena orang tua saya enggak mampu. Sekarang saya sudah berkeluarga, harus yang mana dulu yang lebih afdol, akikah dulu atau kurban? Allah alam bisawab ya, tentunya akikah itu yang dibebankan adalah orang tua, bukan si anak. Ya, bukan si anak yang dibebankan, tapi orang tua. Ya kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, kata Nabi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih atasnya di hari yang ketujuh, dinamakan dan dicukur rambutnya. Ya. Bersama dengan anak laki-laki dua ekor domba, sedangkan anak perempuan itu satu ekor domba. Ya, itu perintah untuk orang tuanya. Ya, perintah untuk orang tuanya. Apakah boleh seorang anak menempatkan dirinya di posisi tersebut, artinya dia yang melaksanakan sendiri? Allah alam bisawab, tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Ya, lalu apa yang lebih utama? Ya, saya rasa yang lebih tinggi hukumnya ya kurban. Kurban lebih tinggi. Bahkan ada ancaman ya, barang siapa yang sudah mampu berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati masjid kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bissawab. Dengan Ibu Ika di Kisaran Medan. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimanakah sikap seorang mertua menghadapi mertu yang tidak mau menutup aurat dan menjual rokok di kedainya Ustaz? Baik. Udah Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sikap mertua ya, berusaha untuk selalu mengingatkan, menasihati dengan cara yang baik. Ya, mengingatkan. Ya, mengingatkan tentang wajibnya menutup aurat. Ya, menutup aurat ini wajib sebagaimana sholat itu wajib. Kalau sholat saja yang notabene-nya kita bertemu dengan orang-orang baik. Ketika ibu sholat berjamaah di masjid misalnya kan, ibu bertemu dengan orang-orang baik di masjid, kita diperintahkan menutup aurat. Apalagi kita ketika di luar berhadapan dengan orang yang bermacam-macam, itu wajib menutup aurat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, Allah katakan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anakmu dan kepada para muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke atas dada-dada mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Karena kerudung itu bisa menjadikan mereka lebih mudah dikenal. Ini muslim atau bukan muslim. Kalau zaman jahiliyah dahulu ini merdeka atau tidak merdeka. Kalau yang pakai kerudung rapi ini wanita yang merdeka. Ya, adapun yang tidak berkerudung ini dahulu di zaman jahiliyah dianggap sebagai apa? Pertanda bahwa dia seorang budak dan lain sebagainya. Oleh karena diingatkan, dinasihati ya, diberikan masukan-masukan dengan cara yang benar, dengan kesabaran, dengan akhlakul karimah, ajak dia ke majelis ilmu, ajak dia menonton apa tipi-tipi Islam ya, lalu dan yang lainnya, terus diberikan nasihat ya, terus diberikan nasihat dan ingatkan suaminya bahwa istrimu itu tanggung jawabmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingatkan mereka bahwa setiap kalian, wahai suami, adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang kalian pimpin. Yang dipimpin oleh suami adalah istrinya, anaknya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Apakah sudah dia nasihati? Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, istausu bin nisa'i khaira. Ya, perbanyaklah memberikan wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat kepada wanita. Ya, itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berpesan dalam Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan di antara bentuk pergaulan dengan cara yang baik adalah dengan cara menasihatinya ketika dia salah. Begitupun masalah tadi menjual rokok, diingatkan ya tentang bahayanya, tentang hukumnya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang ketiga ya dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan kedua, mohon maaf. Barakallahu fik, Allahu ibarik fik. Ummi Aisyah di Sukabumi. Masjid yang dekat dengan rumah azannya suka telat. Kadang saya sedang sholat sunnah, azan di masjid baru terdengar. Jadi saya suka mengikuti waktu sholat itu setelah azan di handphone atau suara azan dari masjid yang jauh dari rumah saya. Bagaimana, apakah boleh seperti itu? Dan terkadang saya tidak menjawab azan yang dekat rumah saya tersebut. Syukran jazakumullah wa jazakumullah khairan. Wallahu alam bissawab. Ya, ukuran azan itu bukan masjid A, masjid B, masjid C, tapi masuk atau tidaknya waktu, sudah masuk atau belumnya waktu. Adapun azan fungsinya adalah i'lamun nas bidukhulil waqt, pemberitahuan kepada manusia bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Itu hakikat daripada azan. Jadi azan itu adalah i'lam an-nas bidukhul waqtis shalah, pemberitahuan kepada manusia bahwa sholat sudah waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau kita punya aplikasi, ya apalagi biasanya paling akurat kan yang digital, yang pakai komputer itu lebih akurat dengan standar-standar yang ada, ya itu kita langsung sholat nggak ada masalah. Kalau memang settingannya sudah benar bahwa itu adalah apa waktunya sesuai dengan wilayah tersebut, ya sudah kita sudah boleh sholat. Ya, apalagi kita tahu bahwa masjid dekat rumah kita selalu terlambat kebiasaannya, entah karena tidak ada muazin tetap atau lain sebagainya, maka kita boleh langsung sholat. Lalu apa hukumnya kita tidak menjawab azan? Menurut saya kalau kita tidak ada kegiatan, kita tidak dalam kondisi sholat, dijawab saja, itu pahalanya besar. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul." Mislama yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Jadi kita disunnahkan untuk mengucapkan azan, menjawab azan dengan lafaz yang sama dengan yang dikumandangkan oleh muadzin. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz. Iya Ibu. Setelah menyimak tentang yang najis kucing tadi dari Abu Qatadah, saya teringat Ustaz pernah membaca artikel, apakah itu hadis, apakah itu petua ulama, saya lupa. Di situ bercerita bahwa Rasulullah itu punya kucing kesayangan yang bernama insya Allah kalau enggak salah Moisa, seperti itu ya Ustaz. Baik. Tetapi di situ tuh Rasul ketika mau sholat tidak membersihkan bekasnya, bahkan tidak menghilangkan tempatnya yang mau ditempatin itu, hanya menggunting, karena di artikel itu kalau nggak salah semua yang berhubungan dengan kucing itu tidak ada najisnya. Nah kalau kita Ustaz mau sholat itu bekas kucing yang tidak berbau, tidak berbekas, tapi hanya bulu-bulunya seperti itu, apakah itu tadi juga gak ada masalah ya Ustaz? Saya berpedoman, oh iya, najisnya kucing, apanya kucing itu mungkin tidak menghalangin sholat kita. Apakah itu benar ya Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, bulunya tidak najis. Ya, bulunya tidak najis, ya air liurnya pun tidak najis. Ya, tetapi mohon maaf, kotorannya, kalau dia buang air besar, kalau dia buang air kecil, itu najis. Lalu bagaimana kalau dia duduk di sejadah kita, apakah kita harus mencuci sejadah itu? Ya enggak harus. Apalagi dalam syariat sudah ada rukhsah atau keringanan. innaha minat tawafina alaikum, minat tawafina atau tawaf, iya, innaha minat tawafina alaikum, au kama qala Rasulullah. Kucing itu adalah hewan yang biasa berkeliling-keliling, dia suci. Ya, innaha laisa bi, Nabi berkata, kucing ini bukan najis. Dia hewan yang biasa keliling-keliling di antara kalian. Oleh karenanya kalau ibu ada kucing ya, lalu dia tidur di sajadah, cukup kita, ibu mau sholat, cukup kita katakan, sana minggir dulu. Ya, ibu sholat. Bersih ya bersih. Selama enggak ada bau-bau najis ya, kan bau najisnya ketahuan. Ya tahu, atau bau kencingnya juga khas, khusus ya. Tapi kalau sekedar bulu ya cukup dibersihkan saja. Ya cukup dibersihkan. Selama itu bukan kotoran dan selama itu bukan kencing, maka hukum asalnya dia adalah suci. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum terkena najis yang sudah kering dan tersentuh dan tidak berbau, apakah salat itu sah? Allahu a'lam bissawab ya. Ketika kita bicara masalah salat, itu yang dibahas bukan hanya diri kita suci dari najis, tetapi tempatnya pun harus suci. Jadi yang suci itu kan badan, pakaian, tempat. Oleh karenanya ketika kita sholat, lalu kita melihat ada kotoran cicak yang sudah kering misalnya, kita berusaha menyingkirkannya dulu. Kita berusaha menyingkirkannya atau kita bergeser ke tempat yang lain baru kita sholat. Atau kita buang. Dan ini bagian memuliakan masjid. Ketika kita buang itu kotoran keluar, ya, lalu kita baru sholat, itu yang paling utama. Karena dia najis. Ya, dia adalah sesuatu yang najis. Apalagi kalau basah kan dia pindah najisnya. Kalau kering barangkali ya paling kita bersihkan tangan kita saja dan mudah membersihkannya. Ya, lebih mudah. Tapi kalau basah itu tentunya dia akan menempel ya, menempel, najisnya akan menempel. Allah a'lam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya tobat nasuha atas dosa-dosa yang telah lalu? Allah alam bissawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Yang dengannya atau dengan tobat itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga sampai akhir. Lalu bagaimana caranya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, tobatan nasuha dimulai dengan meninggalkan at-tark. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah bermaksiat, durhaka kepada Allah, maka kita segera meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Sambil yang kedua, kita melahirkan penyesalan di dalam hati. Penyesalan. Kenapa saya bodoh sekali, saya meninggalkan sholat saya ini. Ada penyesalan. Ada rasa menyesal begitu luar biasa di dalam hati. Yang ketiga, kata para ulama adalah al-azm. Al-azm ala an la ya'ud. Al-azm ala an la ya'ud. Bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Ya, bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Lalu setelah itu, salah satu cara mengharapkan ampunan dosa adalah dengan cara memperbanyak amal soleh. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal ibadah itu menghilangkan dosa-dosa. Ya, dalam riwayat dikatakan Nabi bersabda, wa'atbi sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi perbanyak amal ibadah. Kalau kita pernah terjatuh ke dalam satu kemaksiatan, perbanyak. Selain kita meninggalkan maksiat, kita menyesali kemaksiatan, kita pun bertekad untuk tidak mengulangi, selain itu kita perbanyak ibadah. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak beristighfar, perbanyak bersedekah ya, perbanyak berpuasa, perbanyak membaca Al-Quran. Yang pasti kondisi kita setelah bertobat haruslah lebih baik daripada kondisi kita sebelum bertobat. Dan kalau dosa kita ada kaitan dengan manusia, tentunya kita harus meminta maaf, ya, atau mengembalikan hak manusia dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaan dan bertepatan dengan habisnya waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ya, keikhlasan dalam ucapan dan amal perbuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk terus-menerus belajar dan mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.